jarak panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang membentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali bersyukur hamba. Ada sejarah panjang membentang, tunduk dan rukuk. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat dikau sepenuhnya. Mengingat